saya Pat White Cat dari sekumpulan 5 ingin menyampaikan podcast yang bertajuk kajian novel Merenang Gororo. Novel ini mengisahkan tentang kenangan hidup Padri bersama kawan-kawannya pada zaman persekolahan. Padri, watak utama dalam novel ini berusaha untuk membantu kawan-kawannya yang terlibat dalam masalah disiplin sekolah untuk keluar dari permasalahan ini. Bagi murid kita tingkatan 5 dilatih menjadi pengawas sekolah. Di sinilah bermulalah bagi bekerjasama dengan guru-guru untuk mengatasi masalah disiplin. Minko, Kuma dan Syarul merumitkan lagi permasalahan ini apabila mereka bukan sahaja menjual kad prabayar tetapi juga menjual telefon bimbit kepada murid sekolah. Mereka jual telefon bimbit secara ansuran. Kegiatan Minko, Kuma dan Syarul akhirnya tertumpas apabila Minko tertangkap di kedai ayahnya sendiri. Hal ini menambahkan lagi sakit hati Syarul dan Kuma terhadap Bagi. Kuma pula akhirnya insaf apabila dia tertangkap ketika memasukkan kotak rokok ke dalam beg Minko. Ini menyebabkan Syarul berseorangan. Dendam dan iri hati Syarul terhadap Bagi semakin bertambah apabila Nadira perempuan yang agak menarik di sekolah itu. Yang sebelumnya menjadi kawan rapat beralih arah ke Bagi walaupun menerima pelbagai tekanan semasa menjalankan tugasnya sebagai pengawas, namun Bagi tetap tidak putus asa. Tema ini bertemakan ketabahan seorang pelajar dalam menghadapi cabaran hidup. Soalan terdapat dalam novel ini antaranya, ibu bapa yang memantikan kejayaan menyebabkan anak-anak terlibat gejalan sosial. Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak. Yang ketiga, hasrat degi dalam persahabatan. Watak dapur wataka yang pertama, watak utama Badri. Bagi anak sulung kepada Mak Siti, mempunyai seorang adik lelaki bernama Badri. Seorang pengawas sekolah, seorang yang bertanggungjawab dan seorang yang disiplin. Manakala watak satunya terdapat novel ini ialah Syarul, Nadira, Miko, Kuma, Badru dan Cikgu Jai lainnya. Watak-watak satunya ini memainkan peranan penting menggerakkan jalan cerita yang lebih kompleks dan tersusun. Terusnya, bahagian pengajaran dan nilai novel yang akan disampaikan oleh kawan saya Pat Wai. Pengajaran, kita perlulah tabah menghadapi cabaran untuk menyelesaikan masalah. Contoh, Manji tabah menghadapi cabaran ketika menjalankan tugas sebagai seorang pengawas, sehingga dia berjaya menyelesaikan masalah disiplin pelajar. Selain itu, kita haruslah mempelajari seni mempertahankan diri untuk menjaga keselamatan. Contoh, Manji dapat menggelakkan serangan Syaru secara sopan dengan menggunakan ilmu silatnya. Samping itu, kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Contoh, Banji dan Siumeng gigih belajar sehingga memperoleh keputusan 9A dalam peperiksaan SPM. Akhirnya, kita mestilah tegas dan adil menyelesaikan sesuatu masalah agar tidak menganiaya orang lain. Contoh, Cikgu Jalini menyelidik secara terperinci penemuan telefon bimbit di dalam beg Banji.